Tuluti, ku ingin kembali suci sepening embun pagi. Ku ingin kembali suci tanpa noda yang tertumpah. Ku kembali ke jalan.